Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yumidin. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan. Masih kita pada kaidah-kaidah yang terkait tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita lewati tiga kaidah. Kaidah yang pertama, asma Allah Subhanahu wa taala kulluha husna. Kaidah yang kedua, asma Allah Subhanahu wa taala a'lam wa awsaf. Kaidah yang ketiga, asma Allah Subhanahu wa taala indalat ala wasfin muta'addin tadammanat salasatu umur. Wa indalat ala wasfin wa muta'addin tadammanat amrain. Ini tiga kaidah yang telah kita lewati. Tapi sebelum kita melanjutkan ke kaidah yang keempat, di sini ada faedah terkait tentang kaidah yang telah kita lewati, yaitu tentang hadis yang telah kita lewati, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Qudsi yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yu'din ibnu Adam yasubud dahra wa anna dahru biyadil amra uqallibul layla wan nahar. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hadis ini, beliau rahimahullah menjawab, yaitu apa? Pada ucapan Allah SWT, yu'dini ibnu Adam. Maka beliau katakan, ay annahu subhanahu yata'adza bima dhakara fil hadis. Ay Allah SWT yata'adza, tersakiti. Lakin laisat al-adhiyatul lati asbataha Allahu li nafsihi laisat ka'adhiyatil makhluk. Adhiyah, sakit yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya, suatu yang menyakitkan bagi Allah SWT yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya, tentunya wa tidak sebagaimana sakit yang ada pada hambanya, sesuatu yang menyakitkan yang ada pada makhluknya. Bidalili qawli ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir, dan di Allah Subhanahu wa ta'ala as-sami'ul basir. Maka beliau katakan di sini, faquddiman nafyul mumatsalah 'alal isbat. Allah SWT dalam ayat ini mengedepankan, mendahulukan di dalam menafikan mumatsalah, menafikan adanya yang serupa dengan Allah SWT laisa kamitslihi, alal isbat, dibandingkan apa? Penetapan wa huwa sami'ul basir. Li ajli ayaruddal isbat ala qalbin khalin minat tawahum al mumatsalah. Ya, ini untuk menepis penetapan ala qalbin khalin minat tawahum al-mumasalah, sehingga di dalam menetapkan apa? Kosong dari adanya bentuk penyerupaan wa yakunu al-isbatu hina idin ala wajhil la'ik bihi ta'ala. Sehingga penetapan tatkala didahului dengan penafian al-mumatsalah, sehingga manakala menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal bahwa halnya dalam hadis ini al-adhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan adhiyah yang ada pada makhluknya. Qala wa annahu la yumatsilu fi sifatihi kama la yumatsilu fi dzatihi. Bahasanya tidak ada yang menyerupai, menyamai pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak ada yang menyerupai, yang menyamai pada zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma wasafallahu bihi nafsahu laisa fihi ihtimalun litamtsil. Maka setiap seluruh sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya, dalam sifat tersebut tidak ada kemungkinan tamsil serupa dengan sifat makhluk. Itlau ujizat ihtimal at-tamsil fi kalamihi subhanahu wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la ajazat al-ihtimalul kufur fi kalamillahi subhanahu wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seandainya diperbolehkan adanya ihtimal tamsil pada kalam Allah dan kalam Rasulnya, maka la ajazat ihtimalul kufur, maka boleh ada kemungkinan kekufuran pada kalam Allah dan Rasulnya. Lianna tamsila sifatillahi ta'ala bisifatil makhluk kufrun. Dikarenakan menyerupakan, menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya makhluk, ini adalah kekufuran. Li'annahu takdibun liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena ini merupakan bentuk pengingkaran, pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sehingga kesimpulannya di sini, pada hadis qudsi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-adhiyah bagi dirinya. Tapi sekali lagi al-adhiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana adhiyah yang ada pada makhluknya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Demikian pula tentang kaidah yang ketiga, asma Allah Ta'ala indalat ala wasfin muta'addin. Yang dimaksud muta'addi di sini adalah sebagaimana yang ada pada ilmu sharaf. Sifat yang muta'addi, sifat yang di sana dibutuhkan padanya maf'ul ataupun objek. Sebagaimana kita ketahui bahasanya al-fi'l, ima dia muta'addi wa ima lazim. Maka yang dimaksud muta'addi di sini adalah sebagaimana pembahasan yang ada pada ilmu sharaf tentang fi'il. Tapi insyaallah taala kita memasuki kaidah yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-qa'idatu rabi'ah. Kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah terkait tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalalatu asma'illah ta'ala 'ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bitadhammuni wa biiltizam. Dalalah penunjukan nama-nama Allah SWT terhadap zat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Takunu bil mutabaqah, dengan cara mutabaqah atau dengan at-tadammun atau dengan dalalah al-iltizam. Penunjukan nama-nama Allah SWT terhadap zat-Nya dan sifat-sifat-Nya, yaitu bisa dengan dalalah mutabaqah, bisa dengan dalalah at-tadammun, dan bisa dengan dalalah al-iltizam. Yang ini adalah merupakan dalalah lafziyah. Salah satu jenis dari jenis dalalah al-lafziyah. Makna dalalah mutabaqah ataupun mutabaqah, yaitu dalalah penunjukan kepada makna secara keseluruhan. Sebagai contoh misalkan lafaz al-insan, manusia. Tatkala dikatakan manusia berarti apa? Mencakup anggota-anggota yang ada pada manusia. Ada kepalanya, tangannya, dan seterusnya. Ini dalalah mutabaqah. Yang namanya insan demikian. Tercakup sesuatu yang terbentuk dengan nyawa al-insan. Ini dalalah mutabaqah. Makna secara keseluruhan. Wa bitadhammun idalalah at-tadhammun. Penunjukan ala juz'i makna. Sebagian dari maknanya. Misalkan tadi insan, bagian dari insan apa? Misalnya tangannya atau kakinya atau kepalanya. Ini dalalah tadhammun, kandungannya, bagiannya. Adapun dalalah al-iltizam maknanya adalah kelaziman, konsekuensi, amrun kharij. Adanya manusia berkonsekuensi di sana apa? Adanya yang menciptakan manusia, adanya Allah SWT. Ini dalalah iltizam. Contoh yang lain. Kata-kata misalkan apa? Kalimat al-bait, rumah. Dalalah mutabaqah rumah berarti apa? Rumah utuh, telah jadi. Telah jahis. Telah sempurna bangunannya. Ada atapnya. Seluruhnya sudah rumah ma'ruf. Ini dalalah mutabaqah. Tatkala dikatakan rumah berarti sudah komplit. Ada kamar mandinya, ada ruang tamunya, ada terasnya, seterusnya. Ini dalalah mutabaqah. Adapun dalalah tadhammun misalkan ruang tamunya. Ini dalalah tadhammun, bagian dari rumah. Atau kamar mandinya. Atau dapurnya. Ini dalalah penunjukan cara tadhammun. Dalalah iltizamnya. Apakah rumah akan ada dengan sendirinya demikian? Tidak. Berarti ada tukang pembuat rumah. Ini dalalah iltizam. Kelazimannya ada tukang yang membuat rumah. Kelazimannya lagi ada penjual material. Karena rumah tidak akan terbentuk kecuali dengan material yang ada. Sehingga penunjukan adanya penjual material, adanya tukang, ini dalalah al-iltizam dari kata-kata al-bait rumah. Kira-kira tergambar. Dan kaidah ini bukan terkhusus kaidah tentang al-asma' wa sifat. Bahkan kaidah ini juga disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala dalam kaidah tafsirnya, dalam Qaidul Hisan. Beliau sebutkan pada kaidah yang ke-11. Beliau sebutkan tentang kaidah ini, mura'atul adillati tadammun wal mutabaqah wal iltizam. Mura'ah untuk perhatian terhadap dalalah pendalilan ataupun dalalah tadammun, dan demikian pula dalalah mutabaqah dan dalalah al-iltizam. Kita baca sedikit tentang penjelasan beliau tentang kaidah ini. Wahadil qa'idatu, sebelumnya beliau menyebutkan bahwa seorang mufassir, seorang yang ingin memahami ayat-ayat Allah SWT, harus memiliki perhatian terhadap kaidah ini. Kemudian beliau menyebutkan, wahadil qa'idah min ajalil qa'idi tafsir. Kaidah ini termasuk ajal qa'idi tafsir. Kaidah dalam tafsir yang sangat penting. Wa anfa'uha, dan sangat memberikan kemanfaatan. Wa tastad'i quwwatul fikr, mendorong, menuntut untuk seorang kuat di dalam memikirkan, merenungkan, mencermati. Wa husnu tadabbur wa sihhatul qasd, untuk bagus di dalam mentadaburi ayat-ayat Allah SWT, dan demikian pula sihhatul qasd, adanya tujuan yang baik, yang benar. Fa innal ladzi anzalahu lil huda wa rahmah, maka sungguhnya yang Allah SWT turunkan, yakni berupa Al-Quran, lil huda wa rahmah, sebagai bentuk petunjuk dan sebagai bentuk rahmat dari Allah SWT. Huwal alimu bi kulli syai', yang mana Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Alladhi ahata ilmuhu bima takunu sudur, alladhi ahata ilmuhu bima tukinnu sudur, yang mana ilmunya Allah SWT meliputi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Wa bima tadammanahu al-Quran minal ma'ani, wa bima tadammanahu Al-Qur'anu minal ma'ani, dan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa ma yatba'uha, dan demikian pula makna-makna yang mengiringinya, yang mengikutinya. Wa ma yataqaddamuha, dan perkara-perkara yang mendahulinya. Wa tatawaqqafu hiya 'alaihi, ini apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala tentang kaidah ini. Kemudian beliau jelaskan wa tariq ila suluki hadal asl nafi', dan metode jalan ila suluki hadal asl nafi' untuk menerapkan kaidah ini, antafhama ma dala alaihi lafdu minal ma'ani. Yang pertama, engkau pahami makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz. Apa maknanya? Fa idza fahimtaha fahman jayyidan, maka apabila engkau telah memahami makna dari suatu lafaz dengan pemahaman yang bagus. Fafakir fil umuri allati tatawaqqaf 'alaiha. Baru engkau pikirkan perkara-perkara yang allati tatawaqqafu 'alaiha. Yang suatu lafaz tadi maknanya tidak akan terwujudkan, tidak akan diwujudkan kecuali dengan sesuatu. Wala tahsul biduniha, dan tidak akan terwujud kecuali dengan sesuatu tadi. Maka sesuatu tadi juga masuk dalam makna dari lafaz tadi. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan wa ma yustarat laha, dan perkara-perkara yang merupakan syarat. Wa kadzalika fakir fi ma yatarattab alaihi, dan demikian pula pikirkan akibat-akibatnya. Wa ma yatafarra anha, dan perkara-perkara yang merupakan cabang darinya. Wa ma yambani alaiha, dan perkara-perkara apa yang dibangun di atasnya. Wa aktsir min hadzat tafkir wa dawam alaihi, diperintahkan untuk memperbanyak memikirkan yang seperti ini. Wa dawim alaihi, dan terus. Hatta tasira laka malakatun jayyidah, sehingga engkau dapat memiliki kemampuan yang baik. Fil ghaus alal ma'ani dakiqah, untuk menyelami makna-makna yang mendalam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qur'ana haqqun wa lazimul haqq haqqun, dikarenakan ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya adalah benar, hak. Maka manakala memiliki kelaziman-kelaziman, memiliki konsekuensi-konsekuensi, maka konsekuensi kelaziman tersebut adalah suatu yang hak. Wa ma yatawaqqaf 'alal haqq haqqun, dan suatu yang itu adalah al-haq, kebenaran, manakala tidak akan terwujudkan, maka perantara-perantara, faktor-faktor yang mendukung kepada kebenaran itu juga suatu kebenaran. Wa ma yatafarra 'anil haqqi haqqun, dan demikian pula cabang-cabang dari kebenaran ini juga suatu kebenaran. Dzalika kulluhu haqqun walabut, itu semua adalah hak, walabut mana pasti benar. Lazimul haq haqqun, kelaziman, konsekuensi suatu yang hak, maka ini adalah hak. Sehingga tadi yang kita sebutkan bahasnya kaidah ini tidak terkhusus tentang kaidah nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi justru adalah merupakan kaidah dalam ilmu tafsir, dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan di sini, Misalu dzalik, contoh dari nama-nama Allah, dari nama Allah Subhanahu wa taala. Misalu dzalik al-Khaliq. Nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Yadulu ala dzatillahi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah. Kata-kata al-Khaliq, nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, ini menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula menunjukkan kepada sifat al-Khalq bagi Allah Subhanahu wa taala. Bil mutabaqah, secara dalalah mutabaqah. Karena sebagaimana telah kita lewati, nama Allah Subhanahu wa taala a'lam dan awsaf. Berarti tatkala dikatakan nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, menunjukkan kepada sifat dan menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan dalalah mutabaqah, sekaligus menunjukkan tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalalah mutabaqah. Qala wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun. Nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini dalalah tadammun, atau menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu sifat al-Khalq. Ini dalalah at-tadammun. Qala wa yadullu ala sifatil ilmi wal qudrah bil tizam. Nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq menunjukkan kepada dua sifat, al-ilm dan sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan dalalah al-iltizam. Konsekuensi Allah Subhanahu wa taala mencipta berarti memiliki ilmu. Dan demikian pula konsekuensinya juga memiliki kudrah, kemampuan di dalam mencipta. Sehingga nama Allah Subhanahu wa taala Khaliq menunjukkan kepada dua sifat, al-ilm wal qudrah, dengan dalalah al-iltizam. Qala wa li hadha lama dzakara Allahu khalqas samawati wal ard. Qala li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Oleh dari ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, li ta'lamu, agar kalian mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, adanya sifat al-qudrah di dalam penciptaan. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Menunjukkan adanya sifat al-ilm. Ini penerapan kaidah ini dalam bab al-asma wa sifat. Dalam hal ini, sebagaimana yang beliau bawakan tentang nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, dalalah secara mutabaqah menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan sifat al-Khalq sekaligus. Menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala saja, atau menunjukkan kepada sifat al-Khalq saja berdasarkan dalalah at-tadammun. Dan menunjukkan kepada sifat al-ilm wal qudrah dengan dalalah al-iltizam. Tapi pada pun yang setelahnya, fa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.